pernikahan boleh lama demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Aspletas gerak. Harga diri daripada bersedar tanpa kehormatan. Lebih baik kupuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di diri jadi berharga. Karena dengan keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun diri ini, jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Harga diri daripada bersedar tanpa kehormatan. Lebih baik kupuk tua tapi jadi hamba Tuhan daripada di keimanan hidup jadi bahagia. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jangan sampai dijual berapapun harga diri ini, jangan sampai sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Dolor wakar, he he. Salam doe ya. Bersama Bos Naryo monggo bersenang aja enggak apa-apa. Menemaniku tak seorang pun mendekatiku. Setelah aku miskin tak berharta lagi, hidupku kini sedih sekali karena tiada berteman lagi. Sejati yang merasakan sukarnya diri di dalam seribu tak terdapat satu. Hidupku ini sepi sekali karena tiada berteman lagi. Asik. Siapapun menyanjungnya, oh, oh, oh, oh. tapi bila dia jatuh susah lenyap semua temannya. Itulah dia yang dianggap hanyalah terus Mas. Para

yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Spesial untuk saudara saya. Aku mengerti kini sanksi seorang musisi. Thank you. lagi tanpa kerinduan besar. Hati tak ceria lagi tanpa padamu dulu aku memang gila. sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun jenismu, tak akan ku menang lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Narkotika, apapun jenismu, tak akan ku sentuh lagi dan tak akan minum lagi walau secuil, secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi indah, gara-gara kamu orang bisa putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi enak, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Suka padamu, dulu aku memang suka. Ya ya ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Za za za. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Yang punya kasih yang ku dambakan. Selamat datang abang-abangku, Raja Sawer, Raja Sawer. Cinta karena kasih akan segera bersih. Cinta karena itu akan segera layu. Terima kasih abang. Bersatu. Kita goyang-goyang bareng Monata. Kalau bisa berpelukan seperti kita Mas Ode. Spesial untuk Mas Hendra. Bang Hendra. Yang minta satu hati sabar dulu ya. Pikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti berjalan. Oke, terima kasih. Ya, by request dari Bang Hendra. Bang Hendra sudah requestnya judulnya Rujuk sini. Tepuk tangan yang meriah menar dulu buat kalian di sini, Feral Community juga Monat. Iba ya sih. Oke, satu persatu ya. Nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Nyanyi bareng wes ayo. Korang ya. Wes. Hey. Are. Asik. Pakem bergoyang bersama Bonata. Bibek, bibek, bibek. Sebuah perjalanan seorang gelandangan. namun engkau aku maafkan salahku. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan. Asik, rek. Simpan saja air matamu, percuma engkau menangis. Hatiku tidak akan luluh dengan seduh sedanmu itu. Thank you. padaku, namun engkau aku maafkan salahku. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan. Sing penting asik rek. Simpan saja air matamu, percuma engkau menangis. Hatiku tidak akan luluh dengan seduh sedanmu itu. Happy. setahun sekali belum tentu dengan tetangga kita bertemu di ibu kota, di ibu kota, oh Jakarta. Pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. Kesempatan untuk berbagi rasa, menipis sudah tali jiwa yang memikat warganya, tergerak sudah tenggang masa. Antara sesama rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa perseorangan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Ibu kota, ibu kota, ibu kota. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun sudah nafsi-nafsi. Ibu kota, ibu kota, kesempatan untuk berbagi rasa. Menipis sudah tali jiwa yang memikat warganya, tinggal sedikit tenggang rasa antara sesama rasa perseorangan, sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memprihatinkan. Hidup selalu terburu-buru, seakan-akan dikejar waktu. Ibu kota, di ibu kota, di ibu kota. hidupnya kuncu dan napsi-napsi di ibu kota. Terus satu buat lagu request spesial buat anda semuanya. Salaman Mas. Terima kasih. sesat. Manusia tersesat, oh, banyak yang tersesat, tak tahu apakah tujuan hidupnya. Selamanya sampai menuju keriuhan. selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Balik tawa pasti ada berita. Betapa harus ku menyanyi. Tolong jangan batuk ya. Sementara hatiku sedih. Betapa harus ku tertawa sementara hatiku I'm not afraid to die. sangsi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Seorang musisi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi.